Kenapa harus begini? Tiada lagi kehangatan. Memang ku sadari sering ku tinggalkan kau seorang diri. Bukannya aku sengaja meninggalkan kau sendiri. Aku menyadari bukan sandiwara kasihmu kepadaku. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Siksa karena diriku. Sejujurnya aku katakan, tiada satu pengganti dirimu. Bukannya aku sengaja sendiri. Aku menyadari bukan sandiwara kasihmu kepadaku. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Terpaksa aku harus begini. Oh, tiap hari hingga malam berakhir, ku tahu kau tersiksa.